Abu Said menyatakan kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu hari kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka ada seseorang di saat itu bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, al baqiya min birri abawayya syai'un, apakah masih tersisa dari berbuat baik kepada kedua orang tuaku sesuatu? Apakah masih ada suatu amalan yang bisa aku lakukan terhadap kedua orang tuaku ba'da mautihima, dalam keadaan keduanya telah meninggal dunia? Abarruhuma, yang bisa aku lakukan untuk berbuat baik. Apakah ada suatu amalan kebaikan yang bisa atau masih bisa aku lakukan ketika kedua orang tuaku telah meninggal dunia? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, na'am, ada, kata beliau. Khisalun arba', ada empat amalan, bentuk amalan yang bisa dilakukan. Maka beliau menjawab, addu'a'u lahuma wal istighfaru lahuma. Yang pertama adalah engkau doakan kebaikan untuk keduanya. Addu'a'u lahuma. Nah, perhatikan pada kata addu'a, setelahnya adalah huruf lam yang disambung dengan huma, lahuma. Nah, jika kata doa kemudian setelahnya lam, maka itu adalah doa kebaikan. Nah, akan tetapi ketika setelah kata doa itu adalah ala, nah, maka artinya sebaliknya, doa kejelekan. Maka perlu menjadi catatan, nah, bahwa kita lihat setelah kata doa, jika setelahnya adalah huruf lam yang disambung kemudian berikutnya, maka artinya adalah doa kebaikan. Sedangkan ketika doa disambung padanya ala, maka artinya doa kejelekan. Maka yang kita perhatikan pada lafaz ini adalah dengan lam, berarti mendoakan kebaikan untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, dan memintakan ampun. Istighfar artinya memintakan ampun. Al istighfar lahuma, memintakan ampun untuk keduanya. Nah, yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inqadu ahdihima, dan menyelesaikan atau memenuhi janji keduanya. Ketika dia memiliki janji, maka sang anak adalah berupaya untuk memenuhi janji ketika itu belum dipenuhi oleh kedua orang tuanya atau salah satunya. Usia kemudian menjemputnya. Maka setelah itu sang anak adalah melaksanakan memenuhi janji keduanya. Tentunya selama janji itu adalah janji yang diperbolehkan. Apalagi janji itu adalah janji kebaikan. Janji yang mengandung ketaatan. Maka sang anak melanjutkan dan memenuhi janji keduanya. Wa ikramu shadiqihima. Bentuk amalan yang ketiga, berbuat baik kepada keduanya adalah memuliakan teman keduanya. Punya sahabat, punya teman, orang tua, punya teman dekat. Maka salah satu bentuk menjalin keberlangsungannya, maka agar tidak putus begitu saja dengan keberadaan keduanya, atau salah satunya, maka sang anak adalah meneruskan untuk berbuat baik dengan teman-teman kedua orang tua. Tentunya selama teman orang tua itu adalah baik, dan maka berusaha untuk disambung, yang tentunya akan mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang didapat dengan melanjutkan hubungan baik orang tuanya. Wasilaturrahim allati la rahimalak, dan menyambung silaturrahim. Yang keempat, menyambung hubungan silaturrahim yang tidaklah terjalin hubungan silaturrahim itu bagimu illa min qibalihima, melainkan dari sisi keduanya. Engkau tidaklah tahu dengan hubungan silaturrahim yang dijalin kedua orang tua, melainkan melalui keduanya. Silaturrahim, yang nanti akan ada pembahasan tersendiri setelah bab secara keseluruhan yang berkaitan dengan orang tua telah kita selesaikan. Sebentar lagi insyaallah ta'ala akan melangkah pada bab tentang secara khusus silaturrahim. Dikatakan silaturrahim adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga. Nah, maka tidaklah kita bisa mengetahui itu melainkan adalah dari sisi keduanya. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuk amalan yang masih bisa kita lakukan setelah sepeninggal keduanya. Nah, mendoakan kebaikan untuk keduanya dan memintakan ampun kepada Allah jalla wa ala. Terkait dengan memintakan ampun, mendoakan orang tua tadi ketika keduanya wafat dalam keadaan muslim. Nah, ketika keduanya wafat dalam keadaan muslim. Sementara ketika orang tua tadi wafat dalam keadaan selain Islam, nah, maka tidak diperkenankan untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan suatu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nasa'i rahimahullah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu rajulan yastaghfir li abawaihi wa huma musyrikan. Aku telah mendengar seseorang sedang beristighfar memintakan ampun li abawaihi, untuk kedua orang tuanya, wa huma musyrikan, dalam keadaan orang tuanya itu meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Faqultu, maka aku tanya kepadanya, atastaghfiru lahuma wa huma musyrikan? Apakah engkau memintakan ampun untuk keduanya dalam keadaan keduanya wafat dalam keadaan musyrik? Faqala, maka orang itu menjawab, awalam yastaghfir Ibrahim alaihi salam li abihi? Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri pernah memintakan ampun untuk ayahnya dalam keadaan ayahnya Nabi Ibrahim azar mati atau wafat dalam keadaan musyrik? Nah, nampaknya orang ini sudah pernah tahu, sehingga kemudian ketika ditegur, diingatkan seperti itu, maka dia sampaikan hujahnya atau alasannya. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah memintakan ampun untuk ayahnya sendiri? Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kata Ali radhiyallahu taala anhu, aku datang, segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan kejadian itu atau jawaban orang itu. Fanazalat, maka turunlah ayat, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Pada surat At-Taubah ayat yang ke-114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan permintaan ampun dari Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah jalla wa ala li abihi, untuk ayahnya. Naam. Illa an mau'idatin, tidaklah lain, hanyalah karena suatu janji. Tidaklah lain karena itu suatu janji. Naam. Yang telah diikrarkannya. Naam. Illa an mau'idatin wa'adaha iya, melainkan karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada ayahnya. Naam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berjanji kepada ayahnya akan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa ayahnya berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan segala atau seluruh sekutu-sekutu selain Allah jalla wa'ala, sesembahan-sesembahan selain Allah. Demikian kata ayah Nabi Ibrahim. Akan tetapi pada kenyataannya ketika dia meninggal dalam keadaan kufur, maka taulah Nabi Ibrahim alaihissalam itu aduwallah, musuhnya Allah jalla wa'ala. Orang yang mati dalam keadaan kufur adalah aduwallah, adalah musuhnya Allah jalla wa'ala. Fatarakat du'a lahu, maka akhirnya Ibrahim tidak jadi mendoakan kebaikan untuk ayahnya. Disebutkan pula dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim ketika berjanji seperti itu, sebelum terbukti bahwa ayahnya berbuat kekufuran, ayahnya sebagai penyembah berhala, bahkan yang memahat patung. Nah, Ibrahim pernah berjanji seperti itu karena belum tahu keadaan yang semestinya, sehingga berjanji yang harus ditepati. Akan tetapi hal itu kemudian dihentikan, tidaklah jadi dilakukan karena terbukti bahwa ayahnya mati dalam keadaan kufur. Nah, Ibrahim berjanji untuk memintakan ampun untuk orang tuanya, untuk ayahnya, sementara ayahnya berjanji untuk beriman kepada Allah jalla wa'ala. Sehingga disebutkan wa'adaha iyyah, apa yang telah dijanjikannya kepadanya. Disebutkan di dalam tafsir kepadanya dua maksud. Maksud yang pertama adalah janjinya Ibrahim untuk memintakan ampun. Naam, ketika ayahnya beriman kepada Allah jalla wa'ala. Dan yang kedua bisa jadi adalah janji ayahnya untuk mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi itu tidaklah terwujud karena dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana pada surat At-Taubah 114 ini pula. Demikian pula apa yang tersebut pada surat Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah ayat yang keempat, bahwa tidaklah Ibrahim melakukan itu karena suatu janji. Nah, yang telah diikrarkannya, akan tetapi kemudian ketika telah jelas bahwa ayahnya yang akan didoakan itu tetap dalam kekufuran sampai dia wafat, maka berlepas dirilah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mendoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan yang kedua tadi yang telah disebutkan adalah menyelesaikan, memenuhi janji keduanya. Baik itu dari sisi janji yang sifatnya mubah maupun janji yang sifatnya adalah bentuk ketaatan. Nah, maka ditunaikan. Termasuk pula dalam bentuk hutang piutang, maka diselesaikan. Yang melanjutkan adalah anaknya yang ditinggalkan, maka sang anak yang menyelesaikan itu semua adalah bentuk birrul walidain, bentuk berbuat baik kepada keduanya. Yang ketiga adalah memuliakan teman-temannya, teman kedua orang tuanya. Dan yang keempat adalah menyambung hubungan silaturahim yang tidaklah tersambung kecuali melalui keduanya. Disebutkan dalam syarahnya bahwa disambung dari sisi keduanya adalah dari sisi al-qarabah, dari sisi kekerabatan. Baik dari sisi kekerabatan itu persusuan, ataupun dari sisi periparan, ataupun dari sisi peranakan. Nah, semua kaitannya dengan silaturahim. Nah. Dan yang dimaksud dalam permasalahan yang disebutkan al-qarabah, bahwa itu dari sisi kedua orang tuanya. Maka sang anak ketika melakukan itu semua hendaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man yakhdum abawaihi yambaghi alla yatlub bi khidmatihi manzilah indahuma. Bahwa siapa yang melayani kedua orang tuanya seyogyanya tidak menuntut pelayanan atau dari sisi kedudukan di sisinya. Nah, kecuali hanya dia mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ridhonya orang tua. Nah, dan tidak diperkenankan bagi seorang anak untuk berbuat riya di dalam melakukan ketaatan. Nah, untuk mendapatkan posisi atau kedudukan di sisi kedua orang tua. Maka siapa yang melakukan demikian, maka suatu saat Allah Jalla wa'ala akan membukakan sikap riaknya, sikap yang semestinya tadi, dan akhirnya akan menjatuhkan kedudukannya di hadapan keduanya. Maka tentu melakukan birrul walidain semata-mata karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena mendapatkan posisi sanjungan atau kedudukan di sisi keduanya, melainkan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian makna dari hadis tersebut. Melalui jalan Abu Nuaim. Nam, Abu Nuaim sudah kita ketahui pada hadis-hadis yang lalu, tepatnya pada hadis yang ke-9. Beliau adalah Al-Fadl ibn Dukain. Nam, nama beliau adalah Al-Fadl ibn Dukain. Dukain itu lakab dan namanya adalah Amr. Namanya adalah Amr. Amr bin Dukain. Yang mana kata Al-Imam Ahmad bin Saleh rahimahullah, ma ra'aitu muhadditsan asdaqu minhu. Tidaklah aku dapatkan, aku lihat seorang ahli hadis yang lebih jujur dibandingkan beliau. Demikian pujian Ahmad bin Saleh. Wa kana mazzahan. Bahwa Abu Nuaim adalah orang yang suka bersenda gurau. Nah, ma'a tadayyunihi wa thiqatih wa amanatih. Di samping sikap seriusnya di dalam menjalankan din dan thiqahnya, kekokohan riwayatnya dan dari sisi amanahnya. Nah. Dan beliau lahir pada tahun 130. Wafat dengan pada tahun 218 sehingga beliau berusia 88 tahun. Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dukain meriwayatkan hadatsana Abdurrahman ibn Al-Ghasil telah menceritakan kepada kami, kata Abu Nu'aim, Abdurrahman ibn al-Ghasil. Siapa Abdurrahman ibn al-Ghasil? Namanya adalah Abdurrahman bin Sulaiman. Ayahnya namanya Sulaiman bin Abdullah. Ayahnya lagi atau kakeknya adalah Abdullah ibnu Hamdalah. Dan di atasnya lagi adalah Hamdalah. Nah, siapa Hamdalah? Hamdalah adalah Al-Ghasil. Hamdalah adalah seorang sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid di dalam perang Uhud. Nah, bersama dengan seorang sahabah, bahkan itu pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, usiba Hamzah ibnu Abdul Muttalib wa Hamdalah ibnu Rahib, telah tertikam atau terbunuh Hamzah pamannya Rasul bin Abdul Muttalib dan Hamdalah ibnu Rahib. Ayahnya Hamdalah adalah Ar-Rahib. Hamdalah ibnu Rahib wa huma junub, dalam keadaan keduanya junub. Terbunuhnya dalam keadaan belum mandi janabah. Mati syahid. Nah, segera memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala untuk berangkat jihad dalam peperangan Uhud. Nah, sampai tidak sempat untuk mandi janabah. Itulah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Hamdalah ibnu Rahib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul malaikah tughassiluhuma. Aku lihat para malaikat itu memandikan keduanya. Oleh sebab itu dikatakan Al-Ghasil. Al-Ghasil artinya yang dicuci. Yang dicuci, dimandikan oleh para malaikat. Sehingga nama Abdurrahman ibn al-Ghasil. Itu langsung kepada ujungnya yang terakhir Al-Ghasil, di situ siapa? Hamdalah ibnu Rahib. Kalau secara lengkapnya Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hamdalah. Berarti Abdurrahman siapanya Hamdalah? Cicit. Nah, Hamdalah. Abdurrahman adalah cicitnya Hamdalah ibnu Rahib. Hamdalah itu sendiri Al-Ghasil, yang dicuci. Sehingga singkatnya Abdurrahman itu disebut Ibnul Ghasil, anaknya seorang sahabat yang dicuci, dimandikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala pada kejadian Uhud. Nah, beliau wafat pada tahun 172 Hijriah dengan usia 101 atau 102 tahun umurnya, cukup panjang. Nah, kemudian Abdurrahman ibn al-Ghasil menyatakan, telah menceritakan kepada kami, kepadaku Usaid bin Ali bin Ubaid. Usaid bin Ali bin Ubaid. Siapa Usaid? Usaid adalah maulanya Abu Usaid. Maulanya Abu Usaid. Kemudian an abihi. Usaid meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya berarti Ali. Ali bin Ubaid. Ali bin Ubaid juga maulanya Abu Usaid. Juga maulanya Abu Usaid. Ayahnya mendengar dari Abu Usaid. Ayahnya mendengar dari seorang yang bernama Abu Usaid, namanya adalah Malik bin Rabi'ah. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Siapa beliau Abu Usaid? Atau dengan namanya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, sahib rayah Bani Sa'idah yaum al-Fath. Pemegang bendera perang yang beliau berasal dari Bani Sa'idah pada peperangan Al-Fath, penaklukan kota Makkah. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, sahibu rayah Bani Sa'idah. Dan beliau seorang sahabah yang terakhir wafat dari di antara para sahabat yang ikut perang Badar. Dari sekian pasukan perang Badar yang meninggal terakhir adalah beliau, Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, pada tahun 60 Hijriah dengan usia 78 tahun. Radiyallahu ta'ala anhu. Maka hadits ini melalui jalan Abu Usaid. Siapa Abu Usaid? Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Siapa beliau? Sebagaimana tadi telah disebutkan, maka Abu Usaid menceritakan suatu kaum yang mana di saat itu berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan pertanyaan tadi. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.